teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Hatiku padamu, namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Andra Ramadan pada gitar.